السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أنسكم الله kepada جماعة yang hadir di masjid ini, baik ikhwan maupun akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ikhwan fiddin, أنسكم الله. Kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan bacakan dari satu buku yang berjudul Al-Islam Ad-Dinul Azim, yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Awid. Di sini menjelaskan tentang bahwa agama Islam agama yang hak, agama Islam agama yang mudah, agama Islam agama fitrah, agama Islam agama yang bisa diterima oleh akal, agama Islam agama yang wasat, dan yang lainnya disebutkan dalam buku ini. Yang saya akan jelaskan di sini dari yang pertama tentang Al-Islam Dinul Haq, bahwa agama Islam agama yang hak, agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kajian seperti ini harus diulang ribuan kali gitu. Karena tokoh-tokoh penyesat yang jumlahnya ratusan tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan bahwa semua agama itu baik, semua agama itu sama. Kita tidak tahu nanti di akhirat apakah kita benar atau salah. Ini semua merupakan syubhat yang ada dari mereka, baik dari tokoh-tokoh jil, tokoh-tokoh jin maupun yang lainnya. Terus seperti itu. Maka saya akan ulang tentang Al-Islam Dinul Haq. Islam adalah agama yang hak. Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam, ia akan diterima oleh Allah. Allah menjadikan agama Islam agama yang hak, yang Allah redhoi untuk seluruh manusia. Jadi seluruh manusia harus masuk ke dalam agama Islam ini setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Di sini Allah sudah mengabarkan bahwa agama yang diterima oleh Allah, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam, yang Allah mengutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada agama lagi kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Yahudi atau Nasrani atau yang lain, semuanya harus masuk ke dalam agama Islam ini. Makanya Allah berfirman di surah yang sama, surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mencari selain Islam, mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam satu-satunya agama yang hak, yang Allah redoi untuk seluruh manusia. Ketika orang itu dia beragama dengan selain agama Islam, maka Allah tidak akan terima. Maka tidak boleh ada seorang dai mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama membawa ke surga. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Perkataan ini perkataan yang kufur dan akan mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia murtad dari agama Islam. Karena Allah sudah menyatakan satu-satunya agama yang hak itu Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah mengatakan bahwa selain Islam tidak akan diterima. Falai yuqbala min wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falai yuqbala min. Barang siapa mencari selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ketika dikatakan bahwa di dunia ini enggak akan diterima, di akhirat termasuk orang yang merugi. Maksudnya di akhirat termasuk apa? Penghuni neraka pasti, itu pasti. Itu nas Al-Qur'an. Mengatakan demikian, pasti. Makanya di ayat yang lain Allah menyebutkan tentang orang Yahudi, Nasrani, musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam dan mereka kekal selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini asal Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah. Artinya orang-orang kafir dari ahlul kitab yang dikatakan bahwa mereka pada asalnya agama Samawi, yang punya kitab, di semua kitab mereka sudah menjelaskan tentang adanya, akan adanya seorang nabi nanti, yang mereka wajib untuk beriman kepada nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh nabi sudah mengambil perjanjian dengan itu. Seluruh nabi sudah berjanjian bahwa nanti kalau ada diutusnya Nabi Muhammad SAW, semuanya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib. Dan saya akan sebutkan ayatnya. Kemudian Allah menyatakan jelas bahwa Allah redha dengan agama Islam ini. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah syukur nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Bahwa agama Islam sudah sempurna. Allah sudah sempurnakan. Jadi dengan diutus Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW sudah mendakwakan. Maka sering disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, addal amanah. Bahwa Nabi sudah menunaikan amanah. Addal risalah, addal amanah, wa nasahal ummah. Bahwa Nabi sudah menasihati umat ini. Artinya Nabi sudah balagh risalah, wa addal amanah, wa nasahal ummah. Nabi sudah nyampaikan risalah semuanya. Nabi sudah tunaikan amanah dan Nabi sudah menasihati umat. Maka agama Islam sudah sempurna, Nabi sudah sampaikan. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah sampaikan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah sampaikan. Lengkap agama ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Artinya agama Islam sudah sempurna, enggak boleh tambah-tambah lagi. Ketika ditambah-tambah lagi, maka ini jatuhnya apa? Beda. Yang Allah tidak redha dan Nabi Muhammad SAW tidak redha. Dan orang yang berbuat bid'ah diancam oleh Nabi Muhammad SAW, bukan oleh kita, bukan ulama yang ancam. Yang ancam siapa? Nabi Muhammad SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin Fitnah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Yang mengancam siapa di sini? Rasulullah SAW, bukan kita. Kita hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan benci kepada kita. Kan banyak orang benci karena kita menyampaikan tentang kata-kata bid'ah. Yang menyampaikan tentang pertama kali bahwa bid'ah itu sesat, bid'ah itu rusak, bahwa orang mengamalkan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah, yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Jangan berbuat bid'ah dalam hidup ini. Sempurna agama Islam ini. Kemudian Allah mengatakan, وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Allah sudah sempurnakan nikmatnya. Berarti dengan diutusnya Nabi Muhammad merupakan nikmat yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Kemudian wa raditu lakum al-islam madina, dan aku redha Islam menjadi agama bagi kamu. Allah sudah redha Islam. Kalau dia pilih yang lain, Allah redha atau tidak? Allah enggak akan redha selama-lamanya. Allah sudah pilih Islam, satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhai Allah, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang adil, satu-satunya agama yang membawa kepada kedamaian, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, satu-satunya Islam, tidak ada yang lain. Jadi ketika orang mengajak kepada yang lain, ini mengajak kepada kesesatan. Dai-dai yang mengajak kepada sesat banyak, ratusan di Indonesia ini, ratusan. Jadi saya akan bawakan satu yang dibawakan mereka, satu ayat dibawakan oleh mereka yang disampaikan dan disebarkan oleh mereka. Dan saya akan jelaskan jawabannya. Kemudian para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mengajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, Allah berfirman dalam surah As-Saff di ayat 6. Surah As-Saff di ayat 6 Allah berfirman, "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa mubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin." Ingatlah tatkala Isa bin Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan diutusnya seorang Rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad." Di antara nama Nabi Muhammad SAW yaitu Ahmad namanya. Dan Nabi menyebutkan demikian, bahwa di antara namaku adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala datang kepada mereka, kepada Bani Israel, keterangan-keterangan, hujah-hujah, mereka mengatakan bahwa ini merupakan sihir yang nyata. Artinya Nabi Isa sudah mengatakan nanti akan ada seorang Nabi yang bernama Ahmad, itu Nabi Muhammad, dan ciri-cirinya lengkap disebutkan dalam Injil, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di dalam Taurat, begitu juga dalam Taurat disebutkan tentang wajibnya mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 157, Al-A'raf 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul yang Nabi yang ummi, yang terdapat tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Artinya nas itu jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sudah tertulis dalam kitab Taurat dan sudah tertulis dalam kitab Injil, tertulis tentang wajibnya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, bahwa nabi-nabi mengatakan bahwa nanti akan datang di ayat itu, dari Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah di surah Al-A'raf di ayat 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapati terdapat tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Kemudian sebutkan cirinya, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aghlal kana 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaru wa taba'u nur alladhi unzila ma'ahu ulaika hum muflihun. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 157. Yang saya ingin tekankan di sini bahwa di dalam Taurat dan Injil sudah tertulis tentang Nabi, nama Nabi Muhammad SAW, untuk menunjukkan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka harus tinggalkan tuh agama Yahudinya, Nasrani, mereka harus tinggalkan. Mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun di Menara Putih, di Damaskus nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, itu bersamaan pada waktu itu Imam Mahdi akan melaksanakan sholat subuh, turunnya di waktu subuh. Maka melihat Nabi Isa, Imam Mahdi mengatakan, Nabi Isa, engkau jadi imam. Dan Nabi Isa sebagai nabi dan juga sebagai sahabat Rasulullah SAW disuruh maju. Nabi Isa gak mau. Tidak, kalian sebagai imam, aku ikut kalian. Artinya Nabi Isa pun setelah turun tetap wajib mengikuti syariat siapa? Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hadis yang ma'ruf tentang Nabi Musa, sampai Nabi Musa mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh dia melakukan apa kecuali ikut kepadaku. Wajib dia mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT sudah mengambil perjanjian dengan semua nabi. Allah sudah mengambil perjanjian dengan semua nabi. Kalau Nabi Muhammad datang Sallallahu alaihi wasallam, wajib mereka dukung Nabi Muhammad dan wajib mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 81. Untuk melihat dalam surah Ali Imran ayat 81. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, tatkala aku datang kepada mereka membawa kitab hikmah, kemudian datang kepada kalian rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, apakah kalian sungguh-sungguh mau beriman dan menolongnya? Allah berkata lagi, apakah kalian setuju dan kalian mau mengambil perjanjian denganku? Kata Allah, qalu, mereka para nabi berkata, aqrarna, kami setuju. Untuk apa? Untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menolong Nabi Muhammad. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Engkau harus, kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad dan kalian akan menolong Muhammad. Dan mereka, para nabi, setuju. Nas Al-Quran ini. Qalu aqrarna, kami setuju. Kemudian, qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Maka saksikanlah kalian dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menyaksikan. Artinya semua nabi, semua rasul sudah mengambil perjanjian dan Allah sudah mengambil perjanjian kepada mereka agar mereka mengimani Nabi Muhammad SAW kalau sudah diutus, dan mereka wajib menolong Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai ini. Jadi kalau sudah datang Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini bahwa agama Islam menghapuskan semua agama. Semua agama Yahudi, Nasrani, sesudah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu menghapus. Makanya Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabina." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya tidaklah mendengar aku itu siapa aja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nas hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya agama yang hak. Selain itu adalah batil. Selain itu tidak diterima oleh Allah. Selain itu tidak akan diridai oleh Allah SWT. Kemudian agama Islam ini nanti akan menghapuskan seluruh agama. Allah sebutkan dalam tiga surah. Dalam surah Al-Bara'ah di ayat 33, Taubah. Kemudian di surah Al-Fatih, kemudian di surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya siapa? Rasulnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk. Wa dinil haqq, dan agama yang hak. Yang dikatakan al-huda al-ilmun nafi. Wadin al-haq al-amalus salih. Nabi membawa dua, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, agar Allah menampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Waktu Nabi wafat SAW, dalam keadaan semua agama tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, terjadi penaklukan-penaklukan lagi. Dan Persia Romawi ditaklukkan oleh sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditaklukkan semuanya. Dan mereka diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya satu-satunya jalan itu agama Islam ini. Satu yang membawa manusia ke surga, satu. Itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, inna jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutlah jalan yang lurus ini, wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan cerai-berai dari jalannya, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Dan Nabi juga menyebutkan, waktu Nabi menjelaskan tentang ayat ini, Nabi menggaris beberapa garis di kanan kiri, garis-garis yang pendek. Maka Nabi mengatakan, setiap jalan ini, apakah bentuknya agama, aliran, pemahaman, keyakinan, kelompok, golongan, ma min sabirin illa wa alihi syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan ini, yang Nabi sudah garis, di garis sama Nabi, garis yang lurus, di kanan kiri garis, di garis-garis yang kecil. Di garis-garis yang kecil ini merupakan agama-agama, keyakinan-keyakinan, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman, kelompok-kelompok, golongan yang sesat dan menyesatkan. Kata Nabi, ma min sabirin illa wa alihi syaitanun yada'u ilaihi. Tidak ada satu jalan yang pendek-pendek ini, kanan-kiri ini, melainkan pasti ada syaitan yang mengajak kepadanya, yang akan menyesatkan manusia dan memasukkan manusia ke neraka jahannam. Karena satu yang membawa manusia ke surga, yaitu jalan Islam yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika Nabi menyebutkan tentang pecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, Nabi sebutkan satu yang masuk surga, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang dijamin masuk surga. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, anda perhatikan orang yang mengikuti petunjuk ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, mengikuti agama yang hak ini, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Allah berfirman dalam surah Taha di ayat 123, ayat 124, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famani ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka ونحشر يوم القيامة أعمى. Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Petunjuk yang dimaksud itu Islam, yang sumbernya adalah, sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah, yang dipahami oleh pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pemenittaba hudaya, barang saya mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Selama-lamanya tidak akan celaka. Kalau orang, dia benar, beragama Islam, benar dengan agama Islamnya, dia pahami, dia yakini, dia amalkan, ikhlas, itiba, insyaAllah dia akan bahagia. Dan dia tidak akan sesat, dan dia tidak akan celaka. Sebaliknya, ayat 124-nya, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan Allah, dia tidak mengikuti agama Islam, tidak mengikuti pemahaman yang benar, makanya kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan seterusnya ada ayat lanjutan yang nanti bisa lihat. Artinya ketika dia berpaling dari agama yang hak ini, dia pasti sempit dadanya. Jadi orang-orang yang berpaling dari agama Islam ini sempit dadanya. Orang berpaling dari pemahaman salaf ini, dia akan sempit dadanya. Dan nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian yang diperhatikan lagi, bahwa kita yang berpegang dengan agama Islam yang hak ini, kita wajib mentauhidkan Allah, dan wajib kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rasa aman, kita mendapatkan hidayah petunjuk, kita wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita benar orang Islam, maka kita wajib belajar agama Islam, sungguh-sungguh belajar. Belajar apa? Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Belajar sungguh-sungguh, pahami dengan benar, rajin datang ke majlis ilmu, pelajari, karena kita ingin selamat, kita ingin bahagia. Dan amalkan, dan amal yang paling besar adalah apa? Tauhid. Agama Islam pokoknya adalah tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya orang-orang yang masuk dalam agama Islam, dia beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Bab syirik merupakan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kezoliman yang paling zolim, maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Dan itu masih dilakukan di setiap negeri. Yang paling besar di antaranya di Indonesia ini, kesyirikan yang luar biasa, kesyirikannya. Orang beribadah kepada selain Allah, orang beribadah kepada kubur, kepada batu, kepada pohon, kepada jimat-jimat, dan segala macam sudah yang mereka lakukan. Ini perbuatan syirik pun akbar. Gak ada toleransi dalam hal yang ini, gak ada dalam Islam, gak ada. Ya syirik, kita katakan syirik, dan harus kita jelaskan kepada mereka. Karena itulah dakwah para nabi rasul, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau kita sudah betul-betul beriman, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, maka Allah berikan kepada kita rasa aman, ketenangan, kebahagiaan. Kemudian Allah berikan kita petunjuk, ditetapkan oleh atas hidayah. Waladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, orang yang dapat petunjuk, kami tambahkan petunjuk dan kami berikan kepada mereka ketakwaan. Tapi dengan syarat, yaitu mereka berpegang teguh kepada agama ini, Al-Quran wa sunnah, mereka pelajari dan terus mereka pelajari, dan mereka amalkan dalam kehidupannya, mereka yakini, amalkan. Maka kalau dia tetap mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, Allah berikan rasa aman, ketenangan, kebahagiaan bagi dia, dunia maupun akhirat. Dan itu perhatikan lagi, nanti ketika orang-orang ini yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, meninggal dunia, meninggal dunia mereka, Allah kokohkan dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat La ilaha illallah. ketika dia akan meninggal dan ketika dikubur, Allah kokohkan dia. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim di ayat 27. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit bil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah mengokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia ini dan juga nanti di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Maka Allah kokohkan orang beriman. Ketika dia meninggal dunia, dia akan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika dikubur, ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia akan bisa menjawab tentang siapa Rabbnya, siapa agamanya, dan siapa nabinya, dia akan bisa menjawab. Kenapa? Allah yang mengokohkan dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mengokohkan dia. Dan hadisnya menjelaskan demikian. Kalau antum lihat tafsirnya dan juga hadisnya menjelaskan demikian. Ketika dikubur dia akan bisa menjawab. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah sesatkan orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian ikhwanul fiddin azakumullah, saya akan ulangi lagi di akhir ini bahwa Allah menjadikan hidayah yang benar, petunjuk yang benar, kemudian juga kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan dengan agama Islam ini, enggak ada yang lain. Agama Islam yaitu agama tauhid yang menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam yang sesuai dengan akal manusia, karena akal wajib tunduk kepada agama ini. Agama Islam agama pertengahan, tidak ada gulu di dalamnya. Dalam Islam, agama Islam tidak ada gulu, tidak ada berlebih-lebihan, tidak ada. Juga tidak ada dalam agama Islam yang orang menyia-nyiakan, tidak ada. Dia wasat, agama yang wasat. Yang wajib kita ikuti. Maka ketika kita masuk dalam agama ini, maka pasti kita dapat hidayah. Fa in aslamu faqadih tadau. Apabila mereka masuk Islam, mereka dapat petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqadih tadau. Apabila mereka beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau. Apabila mereka beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Di Islam ini agama yang hak, yang Allah enggak akan terima agama yang lain selain daripada Islam ini. Jadi orang enggak boleh ragu, meskipun banyak dai-dai, tokoh-tokoh yang meragukan. Ada seorang tokoh, seorang profesor ya di Indonesia ini, ya umurnya sudah lebih dari 70, tapi tetap dia dakwahnya bagaimana menyesatkan kaum muslimin. Dia bawakan satu ayat dalam satu ceramahnya, surah Saba di ayat 24. Surah Saba di ayat 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Dan kami atau kalian berada di atas petunjuk atau di atas kesesatan yang nyata. Ini ayat dibawa oleh dia untuk menjelaskan bahwa semua agama baik, semua agama sama. Ini si profesor ini yang mengatakan jilbab tidak wajib. Semua agama baik, kata dia. Ini sesat menyesatkan. Kata dia ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita enggak boleh menyalahkan agama lain. Belum tentu kita di atas kebenaran. Mungkin mereka benar. Urusan kapan, kata dia? Nanti di akhirat. Di soal agama sudah final, sudah selesai. Satu yang benar, kata Allah. Apa? Islam. Yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nasnya sudah saya bawakan tadi. Tapi kata dia, ini ayat ini, ayat ini kan tidak berdiri sendiri. Ayat ini harus kita lihat kepada ayat-ayat yang lain. Justru ayat ini ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya kami ini di atas hidayah, kalian di atas kesesatan yang nyata. Harusnya tafsirnya kan, di dalam tafsirnya disebutkan demikian oleh Ikrimah dan Ziyad bin Abi Maryam. Maknahu, makna ayat, inna nahnu ala hudan wa innakum lafi dhalalim mubin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya kami di atas petunjuk. Betul, karena Al-Quran mengatakan Nabi sekarang yang membawa agama Islam ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi ini di atas petunjuk atau tidak? Sepakat semua umat Islam kalau umat Islamnya waras, kalau umat Islamnya punya hati yang selamat, dia akan mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya benar. Dan Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Kalau Nabi Muhammad menunjuki manusia ke jalan lurus, berarti Nabi Muhammad dapat petunjuk atau tidak? Berarti Nabi Muhammad SAW di atas jalan yang lurus. Berarti pengikutnya di jalan lurus atau tidak? Yang lurus. Dan akhirnya menyebutkan, wa inna au iyyakum la lahudan au fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami ini dan kalian di atas petunjuk atau kesat yang nyata. Nabi mempertanyakan kepada mereka, kami di atas petunjuk, kalian di atas kesatan yang nyata. Selesai. Jangan diambangkan ayat ini oleh si profesor ini. Diambangkan. Jadi kata dia, kita belum tentu di atas petunjuk, mereka juga belum tentu sesat. Ini tashkik, bikin keraguan dalam agama Islam. Ini cara-cara siapa? Cara-cara iblis. Cara-cara iblis. Model yang satu profesor ini masih diikuti dengan ratusan profesor yang lainnya yang ingin menyesatkan kaum muslimin. Jadi mereka enggak mau, kalau mereka kafir sendiri enggak mau, kata Allah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89. Jadi ini perhatikan contoh ini, jadi antum enggak bisa tenang-tenang aja, ini musuh terus ini, gak pernah berhenti memberikan syubhat. Maka antum ketika dengar kajian, jangan macam-macam, jangan pengen tahu, apalagi di HP banyak video-video, antum jangan, saya pengen tahu. Lama-lama syubhat masuk, kemudian sesat, dan ini banyak ribuan yang sesat, karena lihat video, karena dengarkan ceramah-ceramah orang lain, dari ahlul bidah wasyirik, dari orang-orang yang sesat, dolun mudil, sesat menyatakan. Antum jangan dengarkan, jangan pengen tahu, jangan. Nanti antum sesat, waliyatubillah. Karena udah banyak yang sesat, pendukungnya udah banyak. Mulai berdatangan kiai-kiai ke rumahnya untuk membenarkan perkataan dia. Dan sesat. Kalau kita tidak, bahwa sudah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sesat. Betul dibawakan Quran, tapi maknanya nggak seperti yang dia maknakan. Ketika disebutkan wa inna au iyyakum la ala hudan, afir la ala hudan, jelas Nabi Muhammad SAW jelas petunjuk dan para sahabatnya. Yang sesat siapa? Kaum musyrikin sesat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak ayatnya bahwa orang yang berbuat syirik itu dia sesat. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang berbuat syirik maka dia sesat dengan sesat yang jauh. Nas Al-Quran. Jadi memang orang kalau udah kena syubhat sesat ya seperti itu. Jadi kita tetap wajib hati-hati. Maka belajar dan baca buku-buku yang bermanfaat. Quran baca setiap hari minimal 2 juz untuk baca. Kalau enggak bisa 1 juz setiap hari untuk baca. Baca artinya, baca tafsirnya, Ibnu Katsir baca. Baca tafsir As-Sa'di. Antum baca tiap hari, pahami, amalkan. Baca buku-buku yang bermanfaat. Buku syarah akidah dan tamatkan. Mulia dengan salaf. Kemudian juga buku syarah kitab tauhid antum baca, menuntut ilmu yang baca buku tiap hari. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal, dan terus mohon kepada Allah Taala agar kita tetapkan di atas hidayah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah ada sunnah wal jamaah. Terakhir poin yang keberapa kita? Terakhir bahas poin yang ke-65 al-wala al-bara, masuk kepada pembahasan tentang barok kita, konsekuensi al-barok. Iya, sampai nomor yang keberapa? 9. Iya, kita sampai nomor 9. Ke-8 udah. Di buku saya yang cetakan ke-18 halaman 498. Yang cetakan saya yang terbaru ini yaitu halaman 498. Cetakan yang ke-18. Yang ke-9 kita masuk. Tidak boleh seorang muslim memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir, orang musyrik, dan juga tidak boleh memohonkan rahmat terhadap mereka meskipun mereka adalah orang-orang tua atau sanak kerabat. Allah Jalla Jalalu berfirman, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyanahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahannam. Allah Taala menyebutkan bahwa tidak patut bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun itu sanak kerabat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan Abu Talib. Berarti dua berkaitan dengan Abu Talib. Yang pertama, surah Al-Baro'ah ayat 113. Yang kedua dalam surah Al-Qasas ayat 56. Itu berkaitan dengan Abu Talib. Jadi ketika Abu Talib sudah menjelang wafat dalam kondisi sakatil maut, artinya masih sadar dia, maka Nabi SAW mendatangi Abu Talib sebagai pamannya untuk mendakwakan agar Abu Talib masuk Islam. Artinya Nabi mendakwakan Abu Talib bukan sehari dua hari, siang malam Nabi dakwakan. Karena diantara yang memelihara Nabi Muhammad SAW adalah Abu Talib, karena bapaknya sudah tidak ada, yaitu Abdullah. Begitu juga ibunya begitu melahirkan, enggak lama meninggal dunia. Maka diurus oleh Abu Talib dan juga oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan Nabi setelah diutus, Nabi mendakwakan pamannya ini Abu Talib untuk masuk dalam Islam, tapi tidak masuk juga. Sampai menjelang wafat Nabi dakwakan. Sampai kata Nabi SAW, ketika Nabi datang sudah ada temannya. Temannya Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Perhatikan tuh. Maka antum jangan berteman dengan teman-teman yang jelek, tinggalkan semuanya. Teman yang jelek itu, apalagi temannya kafir, antum tinggalkan. Ketika menjelang kematian, yang udah ada di tempatnya dia, teman yang jelek ini. Dua ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi datang. Kata Nabi SAW, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha inda Allah azza wa jal. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan membelamu nanti dengan kalimat ini di sisi Allah. Kemudian berkata Abu Jahal dan berkata juga Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya kafir. Dan masih dalam keadaan kafir dua-duanya ini. Ya Abu Talib, atarqabu amilati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Abdul Muttalib, dia mengikuti agama jahiliyah dan mati dalam keadaan jahiliyah, kafir Abdul Muttalib. Kemudian Nabi ucapkan lagi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Keduanya sama, ucapkan lagi begitu, apakah engkau benci, tidak suka dengan agamanya nenek moyang kamu Abdul Muttalib? Itu agama bapaknya Abdul Muttalib. Terus seperti itu sampai meninggal. Meninggalnya ala millati Abdul Muttalib. Matinya mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Berarti mati dalam keadaan apa? Kafir. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Kemudian kata Nabi, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. aku akan mohonkan ampun kepada Allah selama aku belum dilarang oleh Allah. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Maka Nabi waladina aman wa istaghfirul musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyanum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahannam. Kemudian Allah juga turunkan tentang Abu Talib surah, di surah Al-Qasas ayat 66, innaka latahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Itu tentang Abu Talib juga ayat itu. Yang kedua, ayat ini yaitu surah At-Taubah ayat 13 turun berkaitan dengan Nabi Muhammad sendiri SAW. Ketika Nabi ziarah ke kubur ibunya, Nabi ziarah ke kubur ibunya, kemudian Nabi memohonkan agar ibunya diampuni oleh Allah karena ibunya mati dalam keadaan kafir, Aminah. Nabi mohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Kemudian Allah turunkan ayat ini, dan ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi Nabi ziarah ke kubur ibunya, kemudian setelah itu Nabi menangis. Sahabat-sahabat itu menangis. Ada apa yang engkau menangis? Aku mohon kepada Allah, ini sa'atu Rabbi Azza wa Jalla fil istighfar li ummi falam ya'zan li. Aku izin kepada Allah agar Allah mengampunkan ibunya. Agar Allah mengampunkan ibuku. Allah enggak izinkan. Allah tidak izinkan. Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Maka aku menangis. Kesian. Karena kesiannya seorang anak kepada ibunya. Rahmatan laha minan nar. Aku menangis karena aku kesian dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan beberapa, di antaranya Nabi sebutkan, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah. Kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha litudzakkirakum ziyaraha khaira. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu ada kebaikan. Dan menurut yang lain, ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat dan yang lainnya. Jadi ada berapa riwayat ini. Jadi ayat ini turun yang pertama tentang Abu Talib, yang kedua turun tentang siapa? Ibunya Nabi Muhammad SAW yang memang mati dalam keadaan kafir. Dan ini nas sahih riwayatnya. Jadi menunjukkan bahwa kita enggak boleh memohonkan ampun kepada orang kafir meskipun adalah orang tua kita sendiri, enggak boleh. Kalau kita tahu orang tua kita kafir, maka enggak boleh minta ampun. Bapak dan ibunya mati wafat dalam keadaan kafir, dan nas sahih. Dan bisa lihat dalam Sahih Muslim. Dan bisa lihat dalam Sahih Muslim tentang wafatnya bapak dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di mana ayahku? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Sedih orang ini, dikatakan neraka. Kemudian panggil orang itu. Gitu dipanggil, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nas itu sahih riwayat Muslim hadisnya. Artinya yang mengatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan. Jika ada orang yang mau protes, kok kenapa bapak ibunya Nabi masuk neraka? Protesnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jangan sama ustaz dong protesnya. Ustaz kan hanya nyampaikan hadisnya, antum lihat di Sahih Muslim. Orang yang paling kasihan dari manusia ini, paling sayang siapa? Nabi Muhammad SAW. Masa dia enggak sayang kepada bapak ibunya mengatakan di neraka? Dan kemudian yang nyampaikan di demo, jangan. Ini dia hanya bawakan hadis kan. Hadis Nabi SAW. Antum lihat dong, antum kalau antum baca Sahih Muslim, antum baca, lihat Sahih Muslim ada hadisnya tentang masalah ini. Jadi enggak boleh mengucapkan memohonkan ampun untuk orang kafir, musyrik, memohonkan rahmat mereka tidak boleh. Meskipun orang tua kita, sanak kerabat sendiri, saudara kita enggak boleh. Tapi kalau mohonkan hidayah ketika mereka masih hidup boleh. Mohonkan hidayah ketika mereka masih hidup boleh. Seperti Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Saya sudah dakwahkan ibu saya, tapi terus mencaci maki saya dan juga engkau, ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, tunjukilah ibunya Abu Hurairah. Maka begitu Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ibunya sudah masuk Islam. Jadi mendoakan hidayah agar masuk Islam boleh, tapi mohonkan rahmat dan ampunan untuk orang kafir tidak boleh. Itu nas Al-Quran, tidak boleh. Jadi enggak boleh kita, hatta dia punya jasa orang kafir ini, enggak boleh kita mintakan ampun kepada dia. Atau kita sudah jelas bahwa dia murtad dari agamanya, enggak boleh kita mintakan ampun. Enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Hukumnya haram. Nas Al-Quran, enggak boleh. Kemudian kita masuk yang ke-10. Yang ke-10 tidak menyandarkan hukum. Ini masih pembahasan kita tentang konsekuensi baro, ya. Konsekuensi dari akidah al-baro yang E. Yang ke-10 sekarang, tidak menyandarkan hukum kepada mereka atau tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka serta tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Maidah di ayat 44, inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alaihi shuhada fala takhshawun naasa wakhshawni wa la tashtaru biayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas mereka, atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang turun Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan seorang sahabi yang jalil radhiyallahu anhuma, mengatakan bahwa ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun, ay kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Ayat ini tidak khusus untuk orang Yahudi, tapi terkenal juga kepada kita umat Islam. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka kufrun duna kufrin, di bawah kekufuran, tidak langsung dia keluar dari agama Islam. Begitu juga dikatakan oleh Imam Tawus juga demikian. Oh, yang maksud adalah kufrun duna kufrin. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh untuk berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Maksudnya kafir di sini kufrun duna kufrin, dan sudah kita bahas tentang masalah takfir di buku ini. Enggak boleh kita gampang-gampang mengkafirkan orang, enggak boleh. Enggak boleh, ada syaratnya dan segala macam dibahas oleh para ulama. Kehati-hatian itu lebih bagus. Jadi jangan gampang-gampang mengkafirkan. Sampai sudah sampainya hujah kepada dia, dia paham dan yang lainnya, itu baru dikafirkan. Karena juga apa manfaatnya kita mengkafirkan orang? Atau apa manfaatnya mengkafirkan penguasa? Karena penguasa ini tidak berhukum dengan Allah, kafir. Pejabat ini kafir. Sampai kapan kita mengkafirkan orang? Gak ada habisnya. Dan itu setan tuh. Gitu. Terakhir nanti orang kalau sudah mengkafirkan orang lain, dia kafirkan dirinya sendiri. Itu ada. Orang ini kalau udah tidak mengikuti syariat, mesti yang hilang fitrahnya, mesti yang hilang akalnya. Orang kalau enggak berjalan di atas jalan Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf, itu nanti yang akan hilang fitrahnya, yang akan hilang akalnya. Jadi terjadi banyak di Mesir orang yang mengkafirkan, kafir, terakhirnya mengkafirkan bapak ibunya. Lu bapak ibu dikafirkan, lu bapak ibu ini kafir. La haula wala quwwata. Orang Islam kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Lah antum sendiri berhukum dengan hukum Allah enggak? Antum melaksanakan syariat. Belum semuanya. Berarti antum kafir juga dong. Aneh ini orang-orang seperti aneh. Saya pernah temui yang seperti ini. 30 tahun yang lalu. Ditemui. Sampai diskusi terakhir yang lah bapak kamu, saya selalu kembalikan kepada dia. Bapak kamu gimana? Ibu kamu kafir. La haula wala quwwata illa billah. Bapak ibu ini yang melahirkan ente Islam dibilang kafir. Ini gulu ente ini. Itu berat loh. Dunia berat, akhirat berat. Itu taubat kepada Allah. Enggak mau. Dianggap pendapatnya benar. Dan orang-orang gini enggak tahu dalil, enggak hafal dalil. Dalil nomor satu, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Itu dalilnya. Jangan dihafal. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Saya bilang, kan ayat ini ada tiga. Di ayat ini kan ini 4-4. Di 4-5-nya, di 4-7-nya kan ada. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Kenapa kok kafir dulu? Kenapa enggak zalim? Kenapa enggak fasik? Ambil yang ringan dulu kan mestinya. Enggak langsung kafir. Kalau kafir berat tentu. Nanti akan kembali kepada antum. Jadi enggak boleh kita gampang-gampang kafirkan. Tetap kita mengajak orang untuk berhukum dengan hukum Allah. Itu kemampuan kita. Kalau kita mampu memberikan nasihat kepada penguasa, sampaikan. Kalau enggak mampu ya sudah. Karena kita sebagai rakyat, jalankan apa yang ada. Itu di luar kemampuan kita. Kembalinya kalau seperti ini kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kembalinya kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Karena kita bukan yang membuat hukum, bukan kita enggak berkuasa. Kita mampu kita sampaikan. Atau ada orang pejabat yang dekat dengan kita, tolong sampaikan ini. Hukum-hukum Islam laksanakan. Kalau satu negara melaksanakan hukum Islam, negara ini akan aman. Ketika enggak melaksanakan akan kacau. Contoh sangat banyak. Kalau umpamanya negara yang melaksanakan hukum Islam tentang pembunuhan dibalas dengan bunuh, aman, gak ada orang membunuh. Kalau orang berzina itu didera 100 kali, kalau dia sudah nikah direjam sampai mati, gak ada lagi orang berzina. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, gak ada lagi orang korupsi. Kalau dilaksanakan syariat Islam, dunia akan aman. Tapi kita akan dilaksanakan, kita hanya menyampaikan aja. Adapun pelaksanaan itu adalah tugasnya siapa? Ulil amri. Jangan kita jadi ulil amri. Sekarang banyak orang jadi ulil amri. Kita sebagai rakyat, bukan ulil amri. Kita nyampaikan kepada penguasa. Kalau dia terima, alhamdulillah. Dia enggak terima, bukan urusan kita. Tanggung jawabnya dia di hadapan kepada kiamat. Makanya semakin tinggi makomnya seorang, kedudukan orang sebagai pejabat, semakin berat dia tanggung jawab di akhirat. Semakin tinggi semakin berat. Semua begitu. Makanya hati-hati. Sambil yang lain, contoh yang lain. Orang duitnya sedikit, ringan dia di akhirat nanti. Semakin banyak duitnya, semakin berat di akhirat. Ada orang kaya nih, kaya, taat dia. Ada orang miskin, fakir, taat dia. Bedanya hisapnya antara si fakir yang taat dengan kaya yang taat, 500 tahun bedanya. Hisapnya itu bedanya 500 tahun. Berat. Semakin banyak uangnya, semakin banyak hartanya, semakin berat hisapnya. Dan kata Nabi, manusia itu takut dia kalau punya harta sedikit. Padahal kata Nabi, harta yang sedikit itu dia lebih ringan nanti hisab dari kiamat, kata Rasulullah SAW. Jadi hati-hati. Jadi orang kayak kemarin yang tadi, semakin dia sebagai rakyat itu aman udah dia. Tapi begitu dia mulai minta jabatan, naik jabatan, berat lagi tuh urusannya. Kata tanggung jawab dia kepada istrinya, anaknya, kepada rakyatnya, berat. Naik lagi, tambah berat lagi. Semakin tinggi, semakin berat di hari kiamat. Hisapnya berat sudah. Jadi jangan antum berhayal jadi pejabat, jangan. Jangan-jangan nanti antum yang pertama kali dibakar di api neraka nanti. Na'udzubillah, nasallu salamu ala afiyah. Hati-hati itu. Ini peringatan untuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan para pejabat juga dengar itu. Ya. Sekarang kita masuk yang ke-11. Tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Sebelum saya lanjutkan, kita yang ke-10 ini saya ulangi sedikit. Untuk berhukum dengan hukum Allah, kita berusaha bagaimana melaksanakan hukum Allah. Pertama untuk siapa? Pribadi kita, kemudian istri kita, kemudian anak kita. Itu dulu udah. Jangan sibuk dengan negara. Kita dulu nih. Karena Allah menyuruh kita untuk melaksanakan hukum Islam untuk kita. Kemudian kita wajib menjaga diri kita, istri kita, anak kita dari apa? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita dulu bagaimana kita melaksanakan hukum Islam dalam rumah tangga kita. Melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Itu dulu. Kadang-kadang kita sibuk dengan yang lain, kita sendiri enggak melaksanakan. Bahkan saya pernah ketemu orang-orang seperti ini. Antum cerita-cerita tentang wajib melaksanakan, menerapkan hukum Islam, agama Islam. Antum sudah laksanakan belum untuk diri antum? Saya lihat antum masih cukur jenggot. Gimana antum melaksanakan hukum Islam? Terus istri antum belum sempurna jilbabnya. Anak antum belum sempurna. Antum sudah laksanakan belum sholat yang wajib 5 waktu? Yang sunnahnya, rawatibnya. Bangun tengah malam. Antum laksanakan puasa Senin Kamis. Antum baca Quran enggak sehari 1 juz? Laksanakan dulu buat diri kita. Untuk istri kita, untuk anak kita. Banyak yang bisa kita laksanakan. Dan itu mudah, tidak sulit. Dan kita urusin orang lain, jangan. Kalau da'i, sebagai da'i, wajib menyampaikan kepada orang. Tapi kan yang kita urus, diri kita dulu, keluarga kita dulu. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, la yadurrukum, man dhalla idza hadaitum. Dalam surah Al-Ma'idah. Wahai orang beriman, urus diri kalian. Tidak membahayakan orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Yang kita urus diri kita. Jadi laksanakan hukum Islam untuk siapa? Untuk diri kita dulu dan keluarga kita. Jangan sibuk dengan orang lain, apalagi sibuk dengan negara. Kita masuk yang ke-11. Tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. Kata Nabi SAW, لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi Nasrani. فإذا لقيتم أحدهم, apabila kalian bertemu seorang dari mereka, في طريق, di salah satu jalan, فاضطروه إلى أضيقه, maka desaklah mereka ke tepi jalan yang paling sempit. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di sini Nabi menyebutkan jangan memulai salam kepada Yahudi Nasrani. Karena itu di Madinah ada orang Yahudi, ada Nasrani. Kalau ketemu enggak boleh ucapkan salam. Tapi kalau mereka mengucapkan salam benar, assalamualaikum, ya jawab waalaikum. Dan ketemu mereka karena mereka musuh Islam, disuruh desak mereka sampai ke tempat yang paling pinggir. Ini dulu, di zaman Nabi. Sekarang orang Islamnya takut, orang Islam yang minggir. Zaman Nabi, takut. Orang Yahudi takut. Kalau ketemu orang Islam takut, dia nyingkir. Nyingkir. Kalau sekarang enggak, orang Islam yang menyingkir. Orang Islam enggak boleh nyingkir. Dia mulia, dari jalan. Ketemu orang Yahudi, singkirkan dia. Nabi yang suruh. Fattaru ila adyaqin. Maka desaklah ke jalan yang paling sempit dia. Dia enggak berhak untuk jalan di tengah jalan. Dia tidak punya kemuliaan. Mereka enggak punya harga diri. Mereka enggak punya izzah. Yang punya izzah kita Islam. Makanya Allah akan angkat Islam ini selama orang-orang itu mereka berilmu dan mengamalkan Islam ini. Dan Allah jelaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wal qaril musyrikun." Sekarang enggak izzah umat Islam, tidak izzah umat Islam. Kenapa? Ya sudah di obok-obok oleh Yahudi, Nasrani, orang kafir, dihinakan. Kenapa umat Islam tidak kembali kepada agama mereka yang benar? Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama nomor yang ke-11, kata Nabi sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan, kepada kalian keterpurukan, keterbelakangan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai umat Islam ini diajak kembali kepada agamanya. Itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang sumbernya Quran wa Sunnah, yang mengikuti pemahaman Salafus Saleh. Baru Allah akan memberikan izzah agama ini. Kalau enggak, tetap aja umat Islam dalam keterpurukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang haramnya memulai salam kepada orang Yahudi Nasrani. Namun apabila orang kafir memulai mengucapkan salam kepada kaum muslimin, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Jadi kalau orang kafir mengucapkan salam, jawab wa'alaikum. Dari Anas radhiyallahu an, bahwa sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ahli kitab Yahudi Nasrani mereka mengucapkan salam kepada kami, bagaimana kami menjawab salam mereka? Nabi SAW bersabda, ucapkanlah wa'alaikum. Jawablah dengan wa'alaikum. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Tentang masalah menjawab salam ahlu kitab, ada sebagian ulama berpendapat bahwa apabila antum lihat footnote-nya. Tentang masalah menjawab salam ahlu kitab, ada sebagian ulama berpendapat apabila ahlu kitab mengucapkan salam dengan jelas assalamualaikum, maka kita harus menjawab dengan jelas pula dengan waalaikumsalam. Jadi bentuk keadilan dan menjawab penghormatan yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah dan An-Nisa 86. Ini dibawakan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimma, dan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Wallahu a'lam. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, Ustaz, yang pertama ini ada masuk beberapa pertanyaan mengenai syubhat. Tadi dijelaskan mengenai ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dikatakan kafir padahal ibunda tersebut atau beliau belum mendapatkan petunjuk. Mohon jawaban dan nasihatnya terkait syubhat ini, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Yang perlu dipahami oleh semua, ketika kita berhadapan dengan Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk apa? Taslim. Perhatikan tuh, ketika ada nas dalil Quran dan Sunnah itu, yang wajib pertama kali bagi kita taslim. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dengan apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduknya. Mereka taslim. Ya, kalau sudah dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk sami'na wa ato'na, kita taslim, tunduk sudah. Itu yang pertama yang untuk ingat. Yang kedua, kalau sudah demikian, sudah jelas nasnya, kewajiban kita untuk mengimani, meyakini. Kita taslim, tunduk, mengimani, meyakini. Jangan timbul kok begini, kok kenapa begini, itu tidak ada lagi tuh. Apalagi kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, adanya gempa, adanya ini, banyak yang mati, ribuan yang mati, kok Allah gak boleh? Kok kenapa Allah gak boleh? Jangan sekali menanyakan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah gak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan tanya. Allah berbuat berkendaknya fa'alun lima yurid. Allah berbuat dengan apa yang Allah kendaki, gak ada yang bisa mencegah. Dan Allah maha sayang kepada hamba-hambanya, meskipun ribuan yang mati, karena Allah menciptakan mereka. Kalau kembali kepada tadi dalil, kenapa Nabi, kenapa ini? Sekarang yang mengatakan ibunya Nabi di neraka kafir, yang mengatakan siapa? Rasulullah. Rasulullah sayang gak kepada ibunya? Sayang. Allah sebutkan bahwa Rasulullah punya sifat apa? Ra'ufun rahim. Allah sebutkan dua ayat sebelum akhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'ufur rahim. Nabi Allah sifatkan. Tapi ketika Nabi menyebutkan tentang ibunya di neraka, ya Nabi yang lebih tahu dari apa yang Allah firmankan. Sekarang pertanyaannya, bukankah pada waktu itu belum ada agama Islam? Sudah ada kan agama-agama yang sebelumnya. Sudah ada milah Ibrahim, sudah ada milahnya Ibrahim. Dan ada berapa yang masuk Islam? Contohnya seperti Waraqah bin Naufal. Padahal waktu Waraqah pertama kali Nabi dapat wahyu sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, kan di situ Khadijah ingin bertanya kepada yang ahli. Yang ahli ya Waraqah, karena dia mengetahui tentang Injil. Setelah diceritakan oleh Nabi dapat wahyu, kalau seandainya aku masih hidup, aku akan dukung kamu. Dan ini benar. Ini wahyu yang diberikan kepada Nabi sebelumnya. Setelah itu Waraqah meninggal. Kata Nabi, Waraqah itu tempatnya di sorga. Artinya sudah ada agama di situ. Sudah ada milahnya Ibrahim. Gitu. Dan kita juga, apa beratnya kita? Apa sih keberatan kita? Ketika Nabi yang mengatakan tentang ibu neraka, apa beratnya kita? Antum lebih sayang dari Nabi Muhammad terhadap ibunya Nabi SAW. Coba kadang-kadang kita ini enggak waras dalam berpikir, enggak waras sudah. Sekarang yang mengatakan Rasulullah, selesai. Yang paling penting sekarang bagaimana kita menyelamatkan ibu kita dari neraka. Ibu kita Islam, cuma mereka enggak ngerti agama. Bapak kita Islam, mereka enggak ngerti agama. Kewajiban kita sekarang mendakwakan mereka agar mereka selamat dunia dan akhirat. Itu kewajiban kita. Jelas sampai sini? Silakan yang lain tanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekurang kurangnya atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali. Ada tiga pertanyaan senada, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Jakarta dan penanya-penanya yang lainnya terkait muamalah dengan orang non-muslim, Ustaz, baik itu keluarga, orang tua ataupun teman. Bagaimana muamalah kita mengaturnya dalam Islam terkait saudara atau teman tersebut atau orang tua yang masih non-muslim, baik ketika sakit ataupun ketika meninggalnya, Ustaz. Mohon penjelasan dan jawabannya. Sebenarnya pertanyaan itu untuk pekan yang akan datang pembahasan, tapi nggak apa saya jawab. Berkaitan dengan orang tua dulu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang tua yang kafir di dalam surah Luqman. Allah menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu bergaul dengan keduanya, orang tua kamu yang kafir itu, dengan cara yang ma'ruf. Artinya disuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang kafir. Berbuat baik. Ketika dia sakit, ya cukup orang tua antum kok. Meskipun dia kafir, jenguk. Nabi aja menjenguk kok. Ada orang kafir, sakit, Nabi jenguk. Cuma tujuan Nabi mendakwakan. Ada seorang anak muda yang membantu Nabi, seorang Yahudi, dia sakit. Nabi jenguk, ada bapaknya di situ. Kata Nabi, enggak akan masuk Islam. Dijenguk, tujuannya dakwah supaya masuk Islam. Kemudian dia lihat bapaknya, bagaimana nih? Apakah saya masuk Islam? Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Kamu taati Abul Qasim. Masuk Islam. Setelah dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, orang Yahudi ini Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi tujuan dakwah kepada orang tua anda juga, mungkin dengan kita datang ketika dia sakit, kita bawa hadiah, kita bawa oleh-oleh, kita bawa buah, bawa apa yang diperlukan, kita bantu dia, lembut hatinya dia, kita ajak dia masuk Islam, insya Allah masuk Islam dia. Jadi ada pergaulan. Kemudian kalau dia meninggal gimana? Ya kita kuburkan. Kan ketika Abu Thalib meninggal, yang tadi Nabi dakwakan Abu Thalib, meninggal Abu Thalib. Ketika Nabi dakwakan, dia meninggal. Tapi Abu Thalib nggak mau. Kemudian Nabi pulang. Enggak lama Nabi pulang, alaihi salatu wasalam, meninggal Abu Thalib. Enggak lama Ali datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat meninggal." Kata Ali, "Inna ammaka dhal qad mat." Sesungguhnya pamanmu yang sesat telah meninggal. Kemudian kata Nabi, "Fawari abak." Kamu kuburkan bapakmu. Nabi suruh Ali untuk mengubur bapaknya. Nanti kalau sudah selesai, kamu datang kepada aku lagi. Jadi tetap menguburkan si anak ini. Tapi enggak boleh mendoakan. Enggak boleh mendoakan. Karena enggak boleh, larang sama Al-Quran. Tadi dalam surah At-Taubah ayat 113. Jadi tetap ada pergaulan dengan orang tua. Kalau kita ini bergaul dengan orang tua kita dengan baik, meskipun dia kafir, tujuan kita dengan pergaulan kita baik itu supaya dia masuk Islam. Tapi mengikuti ajarannya dia enggak boleh. Mengantarkan dia ke gereja tidak boleh. Berarti kan itu. Mengucapkan selamat Natal tidak boleh. Mengucapkan selamat dalam hari raya mereka tidak boleh. Nas Al-Qur'an yang melarang. Enggak boleh. Tapi kita mengajak dia untuk Islam boleh. Dan kita sebagai anak, karena orang tua ini udah ngurus kita, kita bantu dia boleh secara hukum syar'i. Boleh. Masuk kepada apa? Ma'ruf wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Adapun yang lain tentang perdagangan segala macam, insyaallah akan datang pembahasannya. Nah, yang lain silakan. Nah, baik, terima kasih banyak sekurang tizilah atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, mohon nasihatnya bagi saudara-saudara kita khususnya muslimah yang berinteraksi atau berkomentar dan berdebat di media sosial dengan mereka yang akidahnya menyimpang. Tidak sedikit pula muslimah ini mengeluarkan umpatan kepada mereka yang menyimpang dengan merendahkan seperti perkataan dasar keturunan Abu Lahab atau Abu Jahal. Mohon nasihat dan jawaban Ustaz. لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Berkaitan dengan media sosial, antum hati-hati juga interaksi dengan media sosial, karena mudaratnya lebih banyak. Jadi kalau dihitung persen sama berapa persen yang manfaat, tapi yang lain banyak yang mudarat. Antum jangan sibuk dengan media sosial. Maksudnya antum sebagai seorang muslim atau muslimah, sibuk dengan Quran, sibuk dengan sunnah, sibuk dengan baca buku yang bermanfaat, sibuk dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan kewajiban antum. Antum sebagai muslimah, apa kewajiban antum? Ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ada kewajibannya. Setelah itu antum baca Quran satu hari satu juz atau dua juz, antum baca buku yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan media sosial, enggak ada manfaatnya. Sekarang kan sudah kita nih digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan untuk megang HP. Enggak pernah berhenti itu HP itu. Dari mulai bangun tidur udah HP pegang. Bangun tidur bukan zikir kepada Allah, HP. Sampai sholat kelak gara-gara HP lah. Kalau umpamanya itu HP diumpamakan seperti Quran, antum sudah hafal Quran. Bangun tidur pegang Quran. Habis selesai sholat pegang Quran, duduk pegang Quran, ini kan enggak, semua pegang HP dalam semua keadaan lagi. Ini orang seperti ini namanya orang sakit, sakit tapi sakit jiwanya. Ternyata bukan hanya orang umum yang sakit jiwa, penuntut ilmu juga banyak yang sakit jiwa. Itu hati-hati. Kita dikasih sehat sama Allah, akal kita waras, jiwa kita. Baca Quran, tenang antum, tiap hari baca Quran. Baca buku, banyak buku yang perlu dibaca tiap hari. Baca hadis, kurang tidur nggak apa-apa, tapi antum baca hadis Nabi, ngoreksi hadis sampai jam 1 nggak ada manfaat. Ah, itu manfaat. Tapi antum HP sampai malam nggak benar. Apalagi karena suami pulang mestinya dia interaksi dengan istrinya, dengan anaknya, nggak HP. Kadang-kadang si istri juga mestinya suaminya pulang disambut, nggak HP sudah. Apa yang diperlukan, HP lagi, pegang HP. Ini tidak benar ini. Dan antum lagi jangan masuk tuh untuk menjawab pertanyaan atau masalah. Antum bukan orangnya. Dan kita juga enggak jelas yang di media sosial ini, enggak jelas nih. Ini betul orang apa setan, kita juga enggak tahu. Lu antum lihat, enggak lihat kan? kalian? Dia betul orang apa setan? Lah antum sibuk, lama-kelamaan antum marah, dosa tuh. Antum keluarkan kalimat kali sumpah serapa, caci maki, kada manfaatnya. Antum enggak tahu siapa tuh yang antum hadapi. Bisa juga setan yang nulis. Untuk membuat kita benci. Kita terpengaruh dengan media sosial semuanya. Kadang-kadang ada kejadian, oh pondok ini kan terus kita ikuti. Apa manfaatnya? Ikuti berita itu enggak ada manfaatnya. Kalau betul itu betul, antum doakan kepada kaum muslimin. Udah selesai. Tapi antum ikut tiap nonton berapa jam itu dalam sehari habis waktu antum? Ketika menjawab berapa jam? Maka antum jangan ikutin orang sakit. Ada yang kadang-kadang juga seorang ustaz, bahkan dokter, namanya dokter sakit, sibuk udah jawab orang terus gitu. Lah kapan waktunya dia baca? Kapan waktu dia baca Quran? Kapan waktunya dia untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat? Kapan dia mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik? Sibuk jawab orang dan jawabannya menyakitkan hati orang. Gitu. Namanya dokter sakit ini. Gitu. Dan ada di media sosial. Jadi antum kalau media sosial semuanya ada. Itu bisa dikatakan tong sampah, bisa juga dikatakan kebun binatang. Antum jangan. Antum manusia jangan masuk di situ. Boleh kita masuk, dengarkan yang bermanfaat. Dari syekh yang bermanfaat, tahu kita sakit dan nyaman hanya salafi, antum boleh dengarkan. Kalau enggak, jangan. Jangan masuk, udah. Jangan sibuk juga untuk menjawab. Antum bukan orangnya. Jangan sibuk untuk menjawab.